Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala rahimahullah. Thumma zalat asy-syubha 'an as-sahabati radhiyallahu ta'ala 'anhum. وعرفوا وجوب قتالهم فقاتلوهم ونصرهم الله عليهم فقتلوا من قتلوا منهم وسبوا نساءهم وعيالهم. Ini masih kelanjutan perang Riddah, yaitu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi kaum murtadin. Ada berapa jenis murtadin? Ada beberapa jenis, tetapi yang menjadi pembahasan kita adalah yang menolak zakat. Sebagian mereka menyatakan, bukankah mereka masih bersyahadat? Bukankah mereka masih salat? Masa kita memerangi mereka? Ternyata jawaban Abu Bakar sangat tegas, yaitu kalimat, bukankah Rasulullah menyatakan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Yani mengomentari dalil mereka, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kita diperintah untuk berjihad memerangi manusia agar mereka mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka sudah mengucapkannya, maka terlindunglah darahnya dan hartanya. Kalau sudah mengucapkannya, terlindung darahnya dan hartanya. Nah, mereka ini sudah bersyahadat, mengapa kita perangi? Ini syubhatnya. Maka dijawab, bukankah Nabi menyatakan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, dengan hak la ilaha illallah. Apa haknya la ilaha illallah? Haknya la ilaha illallah adalah mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Maka kata Abu Bakar, kalau mereka enggak mau salat atau tidak mau zakat, aku akan perangi mereka. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulullah SAW laqataltuhum ala man'in. Sungguh demi Allah, kalau mereka tidak mau memberikan seutas tali saja yang biasa mereka berikan sebagai zakat di masa Rasulullah SAW, kemudian sekarang enggak mau, aku akan perangi mereka karenanya. Dalam riwayat, bukan iqalan tapi inaqan, anak unta. Lau mana'uni inaqan, kalaupun mereka tidak mau memberikan seekor anak unta yang biasa mereka berikan sebagai zakat di masa Rasulullah SAW, kemudian sekarang enggak mau, aku akan perangi karenanya. Berarti Abu Bakar Siddiq memerangi mereka bukan karena urusan nilai hartanya, bukan urusan nilai zakatnya berapa, bukan. Tapi kekufuran mereka terhadap kewajiban zakat. Mereka menentang, enggak perlu lagi bayar zakat karena Nabi telah wafat. Ini jadi masalah. Tsumma zalat asy-syubha, dengan nasihat itu, dengan ucapan Abu Bakar tadi, zalat asy-syubha, hilanglah syubhat dari para sahabat. Maka para sahabat arafu wujuba qitalihim, mereka juga memahami setelah itu wajibnya memerangi kaum murtadin. Faqataluhum wa nasarahumullahu alaihim, maka diperangilah mereka dan Allah menangkan para sahabat melawan mereka. Faqutilu man qutilu minhum, terbunuhlah dari mereka siapa yang terbunuh. Wasubbu nisa'uhum wa 'iyaluhum, dan ditawan anak-anak mereka dan keluarga mereka atau istri-istri mereka. Faman ahamma ma'alal muslimil yawm. Maka siapa yang memperhatikan keadaan muslimin hari ini. Ta'ammal hadhil qissah. Perhatikanlah kisah ini. Kisah perang murtadin. Allati ja'alallahu min hujajihi ala khalqihi ila yaumil qiyamah. Kisah yang Allah jadikan sebagai hujjah-hujjah atas makhluknya sampai hari kiamat. Kisah yang tercatat dalam sejarah yang merupakan ijma'. Apa makna ijma'? Kesepakatan seluruh para sahabat memerangi para murtadin. Faman ta'ammala hadza ta'ammulan jayyidan. Siapa yang memperhatikannya dengan benar-benar perhatian yang baik, khususan idza arafa annallaha syaharaha ala alsinatil 'ammah, khususnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan perkara ini terkenal masyhur di kalangan manusia dengan istilah perang riddah ala alsinatil 'ammah, menurut lidah-lidah orang awam secara umum. Sejak orang awam di zaman sahabat, zaman tabiin, zaman tabi'in, bahkan dalam seluruh kitab-kitab sejarah akan ditulis harbur riddah, perang melawan orang murtad. Perhatikan baik-baik. Wa ijma'ul ulama 'ala taswib Abi Bakr, dan juga kesepakatan ijma' para ulama membenarkan sikap Abu Bakar dalam masalah itu. Waja'alu min akbari fadailihi wa ilmihi, bahkan dijadikan kisah ini sebagai keutamaan Abu Bakar, dijadikan sebagai fadailihi, keutamaan beliau, wa ilmihi, menunjukkan keilmuan beliau, cerdasan beliau, keimanan beliau radhiyallahu taala anhu. Annahu lam yatawaqqaf fi qitalihim bal qatalahu min awwali wahla. Bahwasanya beliau Abu Bakar tidak ragu untuk memerangi mereka. Lam yatawaqqaf fi qitalihim, maknanya tidak berhenti, tidak ragu, tidak menunggu dalam memerangi mereka. Bal qatalahu min awwali wahla, bahkan memerangi mereka dari awal pertama ketika mereka tidak mau bayar zakat, diperintahkan, ditegur, dinasihati, enggak mau menerima, perangi. Itu Abu Bakar. Dan itu keistimewaan beliau. Wa arafu ghazarata fahmihi, dan juga manusia, kaum muslimin seluruhnya mengenali ghazarata fahmihi, banyaknya pemahaman beliau atau penuhnya pemahaman beliau. Fi istidlalihi alaihim, dalam pendalilan beliau sangat menunjukkan keilmuannya. Fi istidlalihi alaihim biddalil, bagaimana Abu Bakar berdalil dengan dalil-dalil yang sangat meyakinkan, dengan riwayat-riwayat, dengan hadis-hadis. Alladhi ashkala alaihim, yang beberapa orang lain masih belum paham, Abu Bakar langsung paham. Faradda alaihim, maka Abu Bakar langsung bantah mereka dan hilangkan syubhat-syubhat mereka. Bidalilihim bi'ainihi, dengan dalil mereka sendiri. Dengan dalil mereka sendiri, karena mereka membawa dalil umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kata Abu Bakar, bukankah hadis itu berkata illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa min haqqi la ilaha illallah as-salah wa zakah, termasuk haknya la ilaha illallah adalah salat dan zakat. Ini kecerdasan, kefaqihan beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ma annal mas'alah muwaddahah fil Qur'ani was sunnah. Walaupun masalah ini sangat jelas di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah. Apa dalam Qur'an? Di dalam Al-Qur'an ada ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa idan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qudu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa khallu sabilahum. Ini dalil dari Quran. Kalau sudah selesai bulan-bulan haram, perangilah kaum musyrikin. Dimanapun kalian dapati mereka, tangkap mereka, kepung mereka, awasi mereka dari seluruh penjuru. Asyahid yang menjadi dalil bukan itu. Akhir ayatnya. Perhatikan. Wa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fakhallu sabilahum. Kalau mereka bertaubat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkan jalan mereka. Mana wajhul istidlalnya? Wajhul istidlalnya, sisi pendalilannya adalah pada kalimat fakhallu sabilahum. Apa makna khallu sabilahum? Biarkan jalan mereka. Apa maksud dari kalimat biarkan jalan mereka? Maksudnya jangan diperangi. Berarti ini dalil. Kapan mereka tidak diperangi? Karena awalnya perintah untuk perangi musyrikin. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah musyrikin dimanapun kalian temui mereka, tangkap mereka, kepung mereka, dan seterusnya. Ini perintah untuk memerangi orang-orang kafir harbi. Taib. Selanjutnya, wa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata. Kalau mereka bertaubat dari kekafirannya, berarti apa? Bersyahadat asyhadu la ilaha illallah, asyhadu muhammadar rasulullah. Sampai situ saja titik. Khallu sabilahum. Kalau mereka bersyahadat, sudah, jangan perangi mereka. Tidak. Tidak berhenti sampai di situ. Masih ada kelanjutannya. Wa aqamus shalah. Mendirikan salat. Wa atawuz zakah. Mengeluarkan zakat. Baru biarkan jalan mereka. Jangan diperangi. Berarti kapan mereka tidak diperangi? Kalau sudah melakukan tiga perkara. Tabu, bertaubat dari kekafirannya dengan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa aqamus shalah, dan sudah menegakkan salat. Wa atauz zakah, dan sudah mengeluarkan zakat. Kalau belum, tetap diperangi. Sudah bertaubat, ya saya masuk Islam, tapi salat enggak mau. Gak mau sholat? Enggak, perangi. Iya, saya sholat. Tapi saya gak mau zakat. Perangi. Sampai ketiga-tiganya mereka lakukan. Tabu wa aqamu shalah wa atawu zakah. Fakhallu sabilahum. Ini dalil dari Al-Quran. Yang membenarkan sikap Abu Bakar. Membenarkan sikap Abu Bakar memerangi murtadin karena tidak mau membayar zakat. Wa fi sahihaini. Sedangkan dalam hadis, dalam dua kitab sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu zakah. Lihat hadis ini di dalam Bukhari dan Muslim yang tidak diragukan kesahihannya. Umirtu an uqatil an-nas, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat disebut salat dan zakat. Faida fa'alu dalik, kalau mereka sudah melakukan yang demikian, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terlindungilah dariku darah mereka dan harta mereka yang tidak diperangi. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Haknya Islam, kalau membunuh dikisas. Kalau sayyibuz zani dirajam sampai mati. Kalau murtad dihukum dengan hukum murtad. Istatab salah satu ayam wa intab wa illa duribat unuku. Diminta taubat 3 hari kalau mau taubat. Kalau tidak, maka dipenggal lehernya. Itu min haqqil Islam. Termasuk haknya Islam harus dihukum dengan hukum-hukum tersebut. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisabnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghisab mereka. Pada hadis ini disebutkan salat dan zakat. Kalau tidak salat, tidak mau zakat, tetap diperangi. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sudah salat dan sudah zakat, fakhallu sabilahum, dalam Quran, dalam hadis, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjaga dariku darahnya dan hartanya. Darahnya terjaga tidak diperangi, tidak ditumpahkan, dan hartanya terjaga tidak dirampas sebagai pampasan perang. Fahadha kitabullah as-sarih lil'amil belid, ini kitabullah yang sangat jelas, yang sarih, bahkan sangat jelas bagi seorang yang ami al-balid. Ami orang awam, balid yang bodoh. Orang awam yang bodoh kalau suruh baca ayat ini paham. Oh, jadi enggak diperangi kalau sudah bersyahadat, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Iya, baru dilindungi darahnya dan hartanya. Wa hadza kalamu Rasulillah, dan juga ucapan Rasulullah sangat jelas juga, ditambah dengan ijma'ul ulama, ditambah dengan kesepakatan para ulama, kesepakatan sahabat bersama Abu Bakar, kesepakatan para tabi'in membenarkan para sahabat, dan juga kesepakatan seluruh para ulama-ulama dari madhab apapun. Walhamdulillah. Naktafi bihadal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.